أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Fikih Bermadhab. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang baru, judul yang baru, yaitu Fikih Ikhtilaf. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silahkan Anda buka di halaman 161. Di bagian Fikih Ikhtilaf, kita akan membaca tentang bagaimana panduan yang tepat ketika terjadi perbedaan pendapat, yang itu merupakan bagian dari sunnatullah. Kita tahu bahwa perbedaan pendapat itu sudah ada sebelum kita lahir. Perbedaan pendapat itu sudah ada sebelum kita hadir di muka bumi. Sehingga kalau kemudian Anda atau kita tidak mau dengan keberadaan itu, berarti menolak sebuah realita. Maka yang lebih penting di sini bukanlah menghilangkan perbedaan pendapat, sebab itu bagian yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Namun yang lebih penting adalah kita memikirkan bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat dengan benar. Baik, kita langsung menuju bukunya. Silakan Anda buka di halaman 161 ya, tentang fikih ikhtilaf. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang istilah khilaf dan ikhtilaf. Apa perbedaan antara istilah khilaf dan ikhtilaf? Para ahli bahasa berbeda pendapat apakah kedua kata ini, yaitu khilaf dan ikhtilaf, maknanya berbeda, ataukah dua kata yang sinonim? Apakah kedua kata ini maknanya berbeda, ataukah dua kata yang sinonim, yang maknanya sama? Sebagian ulama membedakan antara dua istilah ini, di antaranya adalah Abu Baqa Al-Kafawi dalam Al-Kulliyat. Di halaman 61, beliau membedakan antara khilaf dengan ikhtilaf, di mana beliau menyebutkan ikhtilaf adalah perbedaan yang didasari dengan dalil, sehingga sedangkan khilaf adalah perbedaan yang tidak didasari dengan dalil. Kemudian yang kedua, ikhtilaf sebagai pengaruh dari rahmat, sedangkan khilaf terjadi karena pengaruh bid'ah. Ini keterangan Abu Baqa Al-Kafawi dalam Al-Kulliyat ketika beliau membedakan antara ikhtilaf dengan khilaf. Selanjutnya, sebagian ulama menganggap bahwa istilah khilaf dan ikhtilaf adalah dua kata yang sinonim, yang memiliki makna yang sama, dengan catatan perlu dibedakan antara berbeda dengan bertentangan. Tolong bedakan antara berbeda dengan bertentangan. Tidak semua yang berbeda itu bertentangan, tetapi semua yang bertentangan pasti berbeda. Hijau dengan kuning adalah dua warna yang berbeda, tapi tidak saling bertentangan. Adapun hitam dengan putih adalah warna yang berbeda sekaligus bertentangan. Pembahasan fikih bermadhab tidak lepas dari adanya perbedaan pendapat. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa perbedaan pendapat itu sudah ada sebelum kita dilahirkan, sebelum kita hadir di muka bumi. Sehingga ketika kita menolak itu, saya tidak mau adanya perbedaan, berarti sama dengan menolak sebuah realita. Perbedaan ini mustahil dihilangkan. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah cara yang tepat dalam menyikapi perbedaan tersebut, agar keberadaan perbedaan itu tidak menjadi sumber masalah bagi kita di dunia dan di akhirat. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sehingga istilah khilaf dan ikhtilaf terlebih dahulu kita dudukkan bahwa dua istilah ini menurut para ulama ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan beda, ada yang mengatakan sama. Namun tolong dibedakan antara berbeda dengan bertentangan. Yang kita bahas adalah berbeda. Yang berbeda itu ada yang tidak bertentangan dan ada yang bertentangan. Selanjutnya kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu definisi perbedaan dalam masalah fikih. Dalam kamus istilah ulama, Mu'jamul Lughah al-Fuqaha, dinyatakan, al-masail khilafiyah, permasalahan khilafiyah, adalah al-masail al-fiqhiyah, allati lam yattafiq alaiha may yu'taddu bi khilafihi minal ulama. Masalah khilafiyah adalah permasalahan fikih di mana para ulama yang yu'taddu bi khilafihi, di mana para ulama yang diperhitungkan pendapatnya tidak sepakat dalam masalah itu. Karena ketika terjadi perbedaan dalam masalah tertentu, maka yang menjadi tolak ukur adalah siapa? Orang yang berwenang dalam berpendapat. Orang yang berwenang dalam berpendapat. Sehingga tidak semuanya berwenang untuk menyatakan pendapat. Maka misalnya di sini ada dokter 1, ada dokter 2, ada dokter 3. Lalu di sini ada satu yang terakhir. Apa itu? Misalnya tukang. Menurut dokter 1, ini 3 dokter dan 1 tukang, mereka berbeda pendapat dalam menangani COVID. Menurut dokter 1, COVID itu ditangani dengan A. Menurut dokter 2, COVID itu ditangani dengan B. Menurut dokter 3, COVID ditangani dengan C. Menurut Pak Tukang, dokter ditangani dengan D, COVID ditangani dengan D. Misalnya begini ya. Yang lebih tepat, kita menyebut ada 3 pendapat atau 4 pendapat. Kita menyebut ada 3 pendapat atau 4 pendapat. Jawabannya 3 pendapat. Kenapa 3 pendapat? Ini kan ada A, B, C, D. Masalahnya yang terakhir ini bukan dokter. Beliau tukang. Sehingga karena beliau tukang, maka pendapat beliau dalam masalah ini tidak bisa disejajarkan dengan pendapatnya dokter 1, dokter 2, dokter 3. Orang yang dianggap pendapatnya dan berwenang berpendapat dalam perselisihan ini adalah ahlinya. Kalau dia bukan ahli di bidang itu, maka tentu saja tidak bisa dilibatkan. Karena itu pendapat tukang dalam masalah ini tidak diperhitungkan. Itulah orang yang khilafuhu la yu'taddu bihi. Perbedaan pendapatnya tidak diperhitungkan. Usulan pendapatnya tidak diperhitungkan. Dalam masalah yang lain, misalnya, ada notaris satu. Ada notaris satu. Ada notaris dua. Ada notaris tiga. Lalu yang terakhir di sini ada kuli. Gitu ya. Dari 3 notaris ini mereka berbeda pendapat mengenai teknis pemecahan lahan. Ya. Menurut notaris 1, oh ini bisa diselesaikan dengan cara pay. Menurut notaris 2 diselesaikan dengan cara ki. Notaris 3 diselesaikan dengan cara r. Kata Pak Kuli, oh enggak, salah, harusnya pakai s. Baik, dalam masalah ini, Ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai teknis pecah tanah, pendapat siapakah yang dianggap? Notaris, Pak. Kenapa? Dia yang lebih ahli dalam bidang itu. Baik, ini ada satu pendapat terakhir nih. PKRS, ini ada empat nih. Yo, ini nggak dianggap toh, Pak. Kenapa? Kuli. Dia bukan ahlinya. Nggak punya wewenang dia berpendapat. Sehingga dia mau ngomong, nggak dihitung. Baik. Gunakan pendekatan yang sama untuk urusan agama. Gunakan pendekatan yang sama untuk urusan agama. Maka di sini ada ulama satu. Ada ulama dua. Ada ulama tiga. Lalu di sini ada preman. Ulama satu berpendapat. Apalagi misalnya F, G, H, preman, Z. Menurut ulama satu, hukumnya seperti ini. Menurut ulama dua, hukumnya seperti ini. Menurut ulama tiga, hukumnya kayak gini. Premannya nggak setuju. Oh, salah KP, guys. Yang betul Z. Berarti sebenarnya ada berapa pendapat? Tiga. Ini ada preman yang ikut berpendapat. Ya, preman ikut berpendapat dalam masalah agama. Dia siapa? Sehingga keberadaan preman yang bicara dalam masalah agama ini nggak diperhitungkan. Sebab dia bukan ulama. Oh, enggak, Mak. Ini preman ulama. Ulama preman. Ya, nanti enggak diketawain orang, ya. Tentu kita bisa membedakan antara preman dengan ulama. Maka yang seperti ini, kalau ada orang ngaku preman, kemudian dia memang enggak bisa masalah agama, ya. Kalau bicara ngawur, kemudian dia berpendapat, meskipun dia punya panggung, meskipun dia punya mimbar, maka tidak diperhitungkan sebab orang ini bukan ulama. Hargai disiplin ilmu masing-masing. Dan saya kira semacam ini dipahami oleh semua manusia yang menghargai titik ilmiah. Sehingga ada disiplin ilmu kedokteran, ada disiplin ilmu dalam bidang A, dalam bidang B, dan seterusnya, dan mereka menghargai. Bahkan jangankan demikian, ya. Sama-sama orang yang punya landasan ilmiah, tapi yang berada di disiplin ilmu tertentu, dia lebih dianggap. Ya, fakultas teknik dengan fakultas kedokteran di UGM itu tetanggaan. Ya. Ketika kita bicara masalah anatomi manusia, tentu dokter lebih berhak untuk bicara. Tapi ketika kita bicara tentang bagaimana proses fisika, orang fakultas teknik lebih didahulukan. Karena dia lebih ahli dalam bidang itu. Meskipun dua-duanya berangkat dari pendekatan ilmiah, sebuah perguruan tinggi. Baik, karena yang namanya ilmu itu dihargai sesuai dengan bidangnya. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa yang menjadi tolak ukur dalam perbedaan pendapat adalah orang yang berwenang dalam berpendapat. Yang enggak punya wenang dalam berpendapat, yang enggak punya hak dalam berpendapat, jangan ikut berpendapat. Tapi saya mau usul, kamu usul, enggak usul, berpendapat, enggak berpendapat, enggak dihitung. Ya. Ya, sama seperti tadi ya. Dokter beda pendapat, ada pendapat tukang. Notaris berbeda pendapat, kuli ikut berpendapat. Para ulama berbeda pendapat, preman ikut-ikutan. Dan ikhtilaf menjadi semakin banyak, kata Ibnu Hazm, sebabnya adalah yang bukan ahli ilmu ikut masuk di dalamnya. Sehingga semakin menambah jumlah perbedaan pendapat. Maka berdasarkan definisi di atas, kita bisa membuat batasan masalah khilafiyah. Yang pertama, tidak adanya kesepakatan ulama. Disebut sebagai masalah khilafiyah adalah ketika di sana tidak ada ijma, tidak ada kesepakatan ulama. Artinya, jika sudah ada ijma, kesepakatan ulama, maka tidak boleh ada perbedaan. Udah ini udah baku, paten, ijma. Jangan digeser. Kalau sudah baku, paten, jangan diubah. Karena sesuatu yang sudah baku, sudah paten, sudah ijma, tidak boleh di permainkan, tidak boleh digeser, tidak boleh diubah. Yang kedua objeknya adalah dalam masalah fikih. Karena di sini dinyatakan al-masail al-fiqhiyah. Sebab kita berbicara tentang masail khilafiyah fiqhiyah. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya ikhtilaf dalam masalah akidah. Yang ketiga, terjadi pada ulama yang diperhitungkan pendapatnya. Jika perbedaan itu berasal dari orang awam atau orang yang tidak diperhitungkan pendapatnya, maka tidak dihiraukan. Ulama 1, ulama 2, 3, 4, 5, tambah preman 10. Preman 10 ini ijma. Misalnya. Ya meskipun preman 10 ijma, mau enggak ijma. Wong dia preman, bukan ulama. Sehingga keberadaan pendapatnya tidak diperhitungkan. Walhamdulillahirrabbilalamin, semoga bisa dipahami ya. Ini prinsip yang perlu kita ketahui berkaitan dengan mendudukkan posisi perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, kita beralih ke poin yang kedua. Bahwa perbedaan pendapat itu sunnatullah. Kita sebut sebagai sunnatullah, artinya bagian dari takdir Allah yang ada di muka bumi ini. Dan manusia tidak bisa menghilangkannya. Sebelum Nabi SAW wafat, beliau pernah mengingatkan bahwa sepeninggal beliau akan terjadi banyak sekali perselisihan di tengah kaum muslimin, di tengah manusia. Siapapun yang hidup pasca wafat beliau akan menjumpai perbedaan pendapat itu. Dalam hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi SAW pernah memberikan nasihat yang cukup menyentuh. Sampai dikatakan dharifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Hati kami tersentuh, air mata kami menetes keluar. Lalu sahabat mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi. Ya Rasulullah, itu seperti nasihat. Ini seperti nasihat orang yang mau mati. Sehingga nasihat itu sangat menyentuh. Ka'annaha mau'idhatu muwaddi. Ya Rasulullah, ini seperti nasihat orang yang mau mati. Fa'ausina. Kalau begitu berikanlah wasiat kepada kami. Pesan apa yang Anda akan berikan kepada kami? Kemudian dalam salah satu isi wasiat itu, Nabi SAW mengatakan, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Innahu may ya'ish minkum ba'di. Siapapun di antara kalian yang hidup setelah aku meninggal dunia, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Siapapun yang hidup setelah aku mati, dia akan menjumpai banyak perbedaan pendapat. Dan ini peringatan dari Nabi SAW. Karena itu waspadalah. Sehingga keberadaan perbedaan pendapat itu bagi sahabat justru enggak nyaman. Mereka senang ketika semuanya kompak. Mereka senang ketika semuanya ya, satu suara. Dan dulu di masa Nabi SAW masih hidup, ketika ada perbedaan, rujukannya Rasulullah SAW. Langsung beliau putuskan di tempat. Ada perbedaan lagi, rujukannya Nabi SAW. Langsung diputuskan di tempat. Setelah beliau meninggal dunia, maka orang tidak bisa berkonsultasi. Karena dia tidak bisa berkonsultasi, sehingga ketika terjadi perbedaan, masing-masing berupaya untuk mendekatkan diri kepada apa yang menurut dia paling benar. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat yang banyak setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Itu baru di zaman sahabat. Berarti semakin jauh dari zaman sahabat, dari zaman Nabi SAW, semakin banyak. Betul, karena perbedaan itu selalu bercabang. Cabang, nanti bercabang lagi, dan seterusnya. Sampai berapa, Pak? Wallahu a'lam. Sehingga semakin jauh dari zaman Nabi SAW, Perselisihan di antara manusia akan semakin banyak, dan itu menjadi sumber perpecahan dan permusuhan di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yuqbadu al-'ilmu wa takthura az-zalazil wa yataqaraba az-zaman wa tadhhara al-fitan." Tidak akan terjadi kiamat hingga ilmu itu dicabut. Dan dicabutnya ilmu dengan cara apa? Dimatikan ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. La yantazi'ul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu dengan cara langsung dicabut, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ada satu dua ulama yang meninggal, maka kualitas bumi itu berkurang. Karena bumi itu bagus ketika dihiasi dengan ilmu. Begitu ulama itu meninggal, maka kualitas bumi menjadi berkurang. Karena itu Allah sebut bumi itu nangkusuha min atrafiha. Allah kurangi secara bertahap dari ujungnya. Di surat Ar-Ra'du ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, "Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha." Tidakkah mereka menyadari bahwasanya kami jadikan bumi itu berkurang dari ujung? Dan salah satu di antara maknanya adalah diwafatkannya al-alim, orang-orang yang berilmu, sehingga ketika orang berilmu itu semakin berkurang, bumi ini tidak dihiasi dengan ilmu, tapi dihiasi dengan maksiat, dihiasi dengan pelanggaran syariat, dan seterusnya. Baik. Sering terjadi gempa. Ya, bagian dari tanda kiamat, sering terjadi gempa. Kemudian, waktu berjalan cepat. Wa tadharal fitan. Banyak terjadi fitnah. Wa yaksural haraj. Dan banyak terjadi al-haraj. Apa itu? Al-qatlu wal-qatl. Al-haraj adalah pembunuhan. Dan kita bisa lihat ya, hampir setiap hari ada nyawa yang hilang di dunia ini. Di Indonesia, di negara-negara yang lain, bergantian. Allah juga menegaskan bahwa bagian dari karakter manusia, mereka berbeda pendapat. Allah Ta'ala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'ala an-naasa ummatan wahidah." Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia sebagai umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi mereka senantiasa berselisih pendapat, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu, walidzalika khalaqahum, dan untuk tujuan inilah, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Walidzalika khalaqahum, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Baik, di sini ada keterangan ayat yang barangkali bisa kita jadikan sebagai panduan memahami ayat di atas. Saya kutipkan dari keterangan tafsir Ibnu Katsir. Makna dari perkataan walau syaa rabbuka, andaikan Rabbmu berkehendak, la ja'alan nasa ummatan wahida, Allah akan jadikan manusia itu sebagai umat yang satu. Umat yang satu adalah umat yang seragam agamanya, mukmin semua atau kafir semua, itu umat yang satu. Seragam agamanya, itu umat yang satu. Andaikan Allah berkehendak, Allah bisa jadikan semuanya itu satu agama. Muslim semua. Kemudian makna ayat berikutnya, tetapi mereka selalu senantiasa berselisih pendapat. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Artinya, selalu terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Baik dalam masalah agama, mazhab, maupun pendapat. Sering terjadi perbedaan di antara mereka. Dan itu bagian dari sunnatullah. Illa marrahima rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Illa marrahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Ya. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, yaitu mereka yang mengikuti Rasul dan berkomitmen dengan ajarannya. Walidzalika khalaqahum, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Maksudnya adalah Allah menciptakan mereka sesuai dengan sunnatullah. Bahwa mereka akan berbeda pendapat. Karena itu Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, walil ikhtilafi khalaqahum, Allah ciptakan mereka untuk berbeda pendapat. Meskipun ini bukan tujuan asasi ketika manusia diciptakan. Tujuan asasinya adalah untuk beribadah. Namun dalam posisi ini, Allah telah menetapkan sunnahnya, bagian dari sunnatullah, bahwa siapa yang hidup di muka bumi ini setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pasti akan terjadi perbedaan pendapat. Dan itu menunjukkan lemahnya manusia. Karena mereka sendiri tidak bisa menyatukan pendapatnya. Setelah memahami keterangan di atas, kita bisa membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa adanya perbedaan di tengah umat manusia merupakan sunnatullah yang pasti terjadi. Sehingga tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Yang kedua, menyatukan manusia ke dalam satu agama, apalagi satu mazhab, apalagi satu pendapat, tidak mungkin bisa dilakukan. Mustahil. Saya ingin semua umat bersatu. Tidak mungkin. Adanya justru orang ini jadi ngerusak. Keberadaan perbedaan pendapat adalah masalah kauni, takdir alam. Artinya masalah ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar untuk perbedaan pendapat, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan kejadian pada akhir zaman, bukan membenarkan kejadian di akhir zaman. Kita ulang bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah menjelaskan tentang kejadian di akhir zaman dan bukan merekomendasikan untuk kita hanyut dengan kejadian di akhir zaman. Dua hal yang berbeda. Karena itu ketika beliau menyampaikan, besok akan ada ini, ada ini, ada ini. Bukan berarti apa yang beliau sampaikan itu semuanya benar. Semuanya dalam arti positif. Besok akan ada dajjal. Ya benar, akan ada dajjal. Tapi kita tahu bahwasanya ini adalah ujian bagi umat manusia. Dan banyak yang gagal. Selanjutnya, dengan menyadari adanya perbedaan pendapat di masyarakat, kita tidak mudah putus asa ketika menemukan hal yang berbeda dalam belajar agama. Dengan demikian halnya agar kita tidak putus asa ketika menghadapi pertentangan dalam berdakwah. Dan itu cukup sering terjadi. Sebagai contoh sederhana, pada waktu saya mau ngisi sebuah pengajian, maka takmir menyampaikan, jangan singgung masalah ikhtilaf. Wow. Maksudnya gimana, Pak? Perbedaan pendapat itu sudah ada di masa silam sebelum Bapak lahir. Khilaf itu sudah ada. Tapi enggak usah disinggung. Enggak usah disinggung maksudnya gimana? Ya kalau misalnya membutuhkan untuk disinggung gimana lagi? Jadi intinya ada orang yang ketakutan dengan itu. Sampai dia itu enggak mau. Contoh yang lain. Ada orang baru belajar agama. Dia punya ketertarikan, terus dia belajar agama. Saat dia belajar agama, menjumpai ada perbedaan pendapat. Kata ustadz ini boleh, kata ustadz ini tidak boleh. Ini gimana sih? Bikin bingung aja. Udahlah, tidak usah belajar. Masya Allah. Orang ini mau jadi orang bodoh selamanya. Maka butuh sabar. Iya. Memang ada perbedaan pendapat. Terus gimana? Berarti kamu dituntut untuk mencari pendapat yang tepat agar kamu bisa bersikap dengan benar. Ya. Maka orang yang belajar butuh sabar, karena kalau dia nggak sabar, maka dia tidak akan bisa mendapatkan hasil secara maksimal. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, kita akan membaca tentang macam-macam ikhtilaf, agar jangan sampai keliru ya. Ini ikhtilaf yang boleh atau tidak, ini ikhtilaf sudah sesuai sunnah atau tidak, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustaz Amin Nurbaik, Ustaz Wira Mandiri, Ustaz Christian Ranil, Ustaz Amir Asoronji, Ustaz Musa Jundana, Ustaz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insyaallah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Apa Anda tidak terkait kerjasama di perusahaan? Jadi saya itu sama teman gitu kan melakukan kerjasama gitu ya. Jadi mohon diinformasi Ustaz apakah misalnya kerjasama seperti ini itu boleh atau tidak. Jadi misalnya saya dengan teman itu menentukan bahwa kami itu menyetorkan modal. Jadi kami itu pengelola sekaligus menyetorkan modal gitu Ustaz. Nah kemudian kami itu kan memang tidak mendapatkan gaji dalam dalam pengelolaan dan penyetoran modal ini, namun kami itu menetapkan bahwa setiap akhir bulan itu kami mengambil sebagian keuntungan gitu kan untuk kami bagikan sesuai persentase yang sudah ditetapkan gitu. Apakah itu diperbolehkan gitu Ustaz? Kemudian mungkin yang tidak bolehnya mungkin seperti apa gitu kan Ustaz. Baik. Itu saja Ustaz yang saya tanyakan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama dengan skema yang tadi Bapak ceritakan secara global, sebagaimana yang tadi disampaikan, termasuk di antara model kerjasama yang diperbolehkan, tidak ada masalah ya dari praktek itu. Dan kita doakan semoga mendapatkan keberkahan. Intinya selalu kedepankan sikap jujur, amanah, memberikan yang terbaik dalam usaha itu, agar nanti keuntungannya bisa dibagi bersama, tidak serakah ingin menguasai sendiri, dan seterusnya. Dan dari praktek yang tadi Bapak sampaikan, kemudian ketika ada untung, dibagi sesuai porsi, dan itu dilakukan tiap bulan, silahkan. Kalau memang sudah ada untung tiap bulan, silahkan diambil tiap bulan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo. Silakan, Bapak. Halo. Silakan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sarankan agar televisinya di mute, Pak ya. Televisinya di mute. Nah, Bapak dengerin aja lewat telepon. Baik, silakan. Halo. Silakan, Bapak. Jadi begini, Ustaz Saya ini kan kerja jadi sebagai agen properti ya. Dan di situ tuh ada tiga skema pembayaran. Hard cash, soft cash, dan KPR. Tapi untuk skema KPR ini, developernya bekerja sama dengan bank konvensional. Tentunya dengan akad ada ribawinya gitu. Nah, bolehkah saya tetap menjual properti tersebut dengan skema hard cash dan soft cash aja? Oh, gitu. Begitu, Ustaz. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Jika demikian realitanya, pada asalnya properti adalah barang mubah ya. Sehingga transaksi properti hukum asalnya diperbolehkan karena itu barang yang mubah. Selanjutnya berkaitan dengan teknis dalam transaksinya. Memang yang menjadi masalah kalau nilainya besar itu kadang orang kemudian melibatkan lembaga keuangan. Nah, yang tersedia di negara kita yang paling banyak adalah lembaga keuangan riba. Kemudian posisi Anda sebagai agen properti, broker. Maka Anda berarti tidak boleh merekomendasikan untuk konsumen agar terlibat dalam lembaga keuangan ribawi. Karena itu dalam posisi ini, pilihan Bapak tadi sudah bagus ya. Bapak memilih untuk memasarkan yang sifatnya hard cash atau soft cash, insya Allah tidak masalah. Karena di situ kan berarti tidak melibatkan transaksi riba. Sehingga insya Allah silakan dilanjutkan. Dan apa yang Bapak lakukan ini sudah benar. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Kita bacakan pertanyaan dari WA, Ustaz. Bagaimana cara puasa Arafah jika terjadi perbedaan antara 9 Dzulhijjah dengan Indonesia dan Saudi? Baik. Bagaimana cara puasa Arafah ketika terjadi perbedaan dalam penetapan tanggal 9 Dzulhijjah antara Indonesia dengan Saudi? Seperti yang kita tahu, selisih satu hari. Saudi lebih dulu daripada Indonesia. Banyak orang yang kebingungan dalam memahami kenapa kok Saudi lebih dulu daripada Indonesia. Jadi, kita mengakui bahwa perhitungan kalender Hijriah itu berdasarkan bulan. Makanya disebut dengan kalender Komariah. Karena dia berdasarkan bulan. Sedangkan kalender Masehi berdasarkan perhitungan matahari, karena itu disebut dengan kalender Syamsiah. Untuk kalender Komariah, yang itu merupakan kalender Hijriah, perhitungannya berdasarkan bulan. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang perhitungan bulan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Allah berfirman, siapa yang menyaksikan hilal di antara kalian, falyasum, maka berpuasalah. Maka di situ menunjukkan bahwasanya acuan dalam penentuan kapan tanggal 1 adalah berdasarkan persaksian orang yang melihat hilal. Berdasarkan persaksian orang yang melihat hilal. Baik. Dan persaksian orang yang melihat hilal itu melalui proses ru'yah. Sehingga ketika melalui proses ru'yah, maka di sebagian daerah hilal sudah terbit, di sebagian daerah yang lain hilal belum terbit. Baik. Semakin tua hilal, semakin tua itu berarti usianya semakin lama, maka peluang terlihat makin besar. Semakin tua, peluang terlihatnya makin besar. Semakin muda hilal, maka peluang terlihatnya semakin kecil. Indonesia berada di timur. Indonesia berada di timur. Sehingga saat di Indonesia, bisa jadi hilal itu masih cukup muda. sehingga sangat kecil. Dan bahkan bisa jadi enggak terbit, enggak kelihatan. Ditunggu sekian jam lagi di Saudi, selisih dengan Indonesia kurang lebih 5 jam atau 4 jam. Selisih 4 jam. Ya, selisih 4 jam. Ketika selisih 4 jam, sampailah di Saudi, selisih 4 jam. Hilal itu sudah agak tinggi karena selisih 4 jam. Nah, karena sudah agak tinggi, berarti peluang terlihatnya hilal lebih besar. Maka di situ kadang di Indonesia belum kelihatan, di Saudi sudah kelihatan. Nah, ketika di Saudi sudah kelihatan, maka pemerintah di sana menetapkan bahwasanya itu masuk tanggal. Sehingga mereka berhari raya, mereka menetapkan tanggal 1, mereka menetapkan tanggal 1 Ramadan sehingga berpuasa, tanggal 1 Syawal sehingga berhari raya, dan seterusnya. Inilah ceritanya kenapa Saudi seringkali dalam berhari raya atau dalam puasa lebih dulu daripada Indonesia. Baik, nah selanjutnya muncul pertanyaan. Kalaupun terjadi ketika Ramadan atau ketika Syawal, barangkali itu lebih ringan. Kenapa? Karena masing-masing bisa beramal sesuai dengan apa yang dia yakini kalau itu masuk tanggal. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika perbedaan itu terjadi saat hari Arafah? Ya. Nah, sekarang kan muncul pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan puasa Arafah? Puasa Arafah. Apa yang dimaksud dengan puasa Arafah? Apakah puasa Arafah itu adalah puasa di hari orang wukuf di Arafah, ataukah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, ataukah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah tanpa memperhatikan apakah di Arafah itu ada orang wukuf ataukah tidak? Yang mana pengertian puasa Arafah? Yang pertama ataukah yang kedua? Ini satu, ini dua. Baik, kalau kita memperhatikan dari keterangan para ulama, ternyata mereka lebih memilih yang kedua. Jadi puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan di tanggal 9 Dzulhijjah. Terlepas apakah di Arafah itu ada wukuf atau tidak. Sehingga misalnya, tanggal 9 Dzulhijjah untuk Indonesia, kita hari raya, hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad ya. Berarti tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Sementara di Saudi, tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Jumat. Maka saat orang Indonesia berpuasa di hari Sabtu, di Saudi sudah tidak ada wukuf. Karena itu sudah ganti hari. Wukufnya sudah kemarin. Tapi di tempat kita, ini baru tanggal 9 Dzulhijjah. Maka yang jadi pertanyaan, puasa Arafah itu puasa yang dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah? Ataukah puasa yang dilakukan saat orang sedang wukuf di Arafah? Ini dulu ya, yang perlu dibedakan. Dan yang benar adalah yang kedua. Bahwa puasa Arafah adalah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Terlepas dari keberadaan wukuf ataukah tidak. Baik, apa alasannya? Alasannya, satu, bahwa ketika ada kaum muslimin yang berada di daerah sangat timur, misalnya di daerah sangat timur itu mana? Di daerah Papua timurnya lagi. Timurnya lagi itu mana? Negara mana yang selisihnya 12 jam dengan Saudi? Tuvalu misalnya. Ada negara Tuvalu kan? Yang di daerah kepulauan mana itu. Baik. Di daerah sana sudah subuh. Eh? Di Papua ke timur misalnya. Ada muslim di sana. Ada muslim. Di daerah sana sudah subuh. Dah? Sampai maghrib di Saudi baru subuh. Baru subuh hari Arafah. Berarti orang yang puasa di daerah sana, mau tanggal berapapun nggak bakalan bisa menjumpai orang wukuf di Arafah. Kok bisa Pak? Dia selisih 12 jam. Sehingga saat begitu dia mulai puasa, di Saudi masih gelap, masih malam. Masih malam tanggal 9. Sehingga orang belum datang untuk wukuf. Wukufnya dimulai tanggal 9 waktu duha. Nah, yang ini begitu sudah berbuka puasa, ini baru terbit fajar misalnya, atau baru terbit matahari. Wukuf belum dimulai. Berarti saat mereka mau puasa Arafah di tanggal berapapun, pasti tidak akan pernah menjumpai orang wukuf. Ini alasan satu ya. Dan tidak mungkin syariat mewajibkan seseorang untuk pindah tempat gara-gara dia tidak bisa puasa bertepatan dengan hari ketika orang itu sedang ada wukuf. Tidak mungkin. Berarti kamu harus pindah tempat biar nanti menjumpai orang wukuf. Nah, di Papua, di misalnya Merauke atau di Jayapura, selisih dengan kita yang ada di Jogja 2 jam. Baik. Sehingga saat di Papua itu sudah jam 5 misalnya atau jam setengah 5. Berarti di Saudi jam berapa? Saat di jam setengah 5 pagi ya. Di Saudi mundur 6 jam. Masih jam 11 malam atau jam 10 malam, mundur 6 jam. Sudah? Saat di Papua jam 6 sore, berarti di Saudi jam 2, potong lagi 2 jam, jam 12-an. Sehingga yang sini sudah berbuka, oh ini masih bisa menjumpai Pak. Wukufnya dimulai dari jam 9 misalnya, jam 8, mereka sudah pada wukuf. Masih bisa menjumpai orang wukuf, meskipun hanya 4 jam. Baik, masih bisa diterima, anggaplah. Tapi kalau ke timur lagi, mungkin dia tidak menjumpai sama sekali. Sudah? Alasannya alasan pertama. Alasan yang kedua, bahwa orang bisa mengetahui kalau hari ini terjadi wukuf, itu hanya ada di zaman ketika komunikasi terhubung secara cepat. Dipahami ya? Sehingga misalnya begini ya. Misalnya begini. Saya buka peta. Misalnya ada jamaah haji dari Aceh. Berangkat dia ke Saudi. Berangkatlah jamaah haji dari Aceh. Ini dari Aceh. Berangkat ke Saudi. Butuh waktu berapa jam? Jangan di jam, Pak. Bulanan, naik kapal. Di masa silam, sebelum ada alat komunikasi yang cepat, naik kapal dia. Baik. Di Aceh kan melakukan perhitungan. Di Saudi juga melakukan perhitungan. Perhitungan apa, Pak? Perhitungan terkait tanggal. Akhirnya, terjadilah perhitungan di Saudi bahwa tanggal 9 jatuh di hari Sabtu. Sudah? Sementara perhitungan di Aceh, tanggal 9 jatuh di hari Ahad misalnya, selisih satu hari. Bagaimana orang yang sedang wukuf di Arafah memberitahu kepada orang yang berada di Aceh? Yo, dia kirim surat dulu. Pemberitahuan bahwasanya wukuf di sini hari Sabtu, kamu harus puasa Arafah di hari Sabtu. Orang sini kan enggak tahu kalau hari Arafahnya hari Sabtu. Taunya cuman hilal. Oh, hilal tanggal 1 hari ini. Berarti tinggal dihitung aja sampai tanggal 9. Demikian pula yang tinggal di India misalnya. Atau saya lebih dekat lagi, yang tinggal di daerah mana misalnya, Pakistan. Di Pakistan, ini Pakistan. Dia berangkat ke Mekah untuk berhaji. Butuh waktu sekian bulan. Setelah dia terbit hilal Dzulhijjah, dia puasanya di hari Jumat. Sementara Saudi puasanya di hari Kamis misalnya, selisih satu hari. Arafahnya di hari Kamis. Gimana cara orang yang berada di Arafah memberitahu kepada mereka yang berada di Pakistan? dalam waktu itu? Tidak bisa, Pak. Ya, tidak bisa. Sehingga terus gimana? Ya, mau tidak mau acuannya yang di Pakistan adalah mengikuti perhitungan hilal sendiri. Sebagaimana yang di Madinah, nanti mengikuti perhitungan hilal sendiri, di Mekah juga sama. Nah, terus kalau kayak gitu gimana? Bisa jadi peluang besar ada perbedaan apa? Penentuan hari Arafah. Peluang besar terjadi di masa itu. Dan mereka nggak bisa berkomunikasi. Update info gimana? Nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa kayak gitu, terus gimana, Pak? Mereka tetap menghitungnya sendiri-sendiri. Dan itu kondisi kaum muslimin di masa silam. Sebelum ada fasilitas komunikasi yang lancar, yang cepat. Maka Anda bisa bayangkan, andaikan orang yang puasa Arafah itu harus mengikuti kegiatan Arafah di harus mengikuti kegiatan wukuf di Arafah. Berarti ketentuan ini tidak berlaku untuk kaum muslimin yang hidup di masa silam. Ketentuan ini tidak berlaku untuk kaum muslimin yang hidup di masa silam. Gimana kaum muslimin yang hidup di masa silam bisa memahami itu? Tidak bisa, Pak. Orang Indonesia di masa silam yang tidak punya alat komunikasi, tidak bisa dia. Orang Pakistan, India yang sudah ada Islam sejak masa silam, tidak bisa. Nah, terus gimana? Mau tidak mau, mereka hanya bisa menggunakan acuan berdasarkan hilal. Nah, beda dengan sekarang kan, update-nya bisa kurang dari 1 detik. Makan. Karena langsung, nelpon. Udah ini, udah wukuf. Udah, berarti hari ini puasa nih. Karena di sana wukuf. Itu informasi sekarang. Dulu pakai apa? Oh, mereka ngirim jin. Untuk pemberitahuan. Ngirim angin untuk pemberitahuan. Tidak terjadi demikian. Makanya pendapat yang menegaskan bahwa puasa Arafah di Indonesia harus bertepatan dengan kaum muslimin melakukan kegiatan wukuf ketika di Saudi. Ini pendapat yang cukup jauh. Karena pendapat ini nanti akan gagal menjelaskan bagaimana kondisi masa silam ketika kaum muslimin tidak punya alat komunikasi. Nah, dari situlah kita bisa melihat realita yang dialami dalam sebuah riwayat berikut. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dari Quraib, mantan budak Ibnu Abbas, bahwa Ummu Fadl bintul Harith menyuruh beliau, menyuruh Quraib untuk menemui Aisyah, untuk menemui Muawiyah di Syam. Qala, kemudian Quraib mengatakan, lalu aku pun berangkat ke Syam dan aku menyelesaikan kebutuhanku sampai kemudian muncul hilal bulan Ramadan dan ketika itu saya di Syam. Sudah? Aku melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian setelah itu Quraib berangkat menuju Madinah, pulang ke Madinah. Dan Syam dengan Madinah selisihnya Syam dengan Madinah ini Syam, Syria, Lebanon, Yordan ini Syam ya. Dengan Madinah ini di Madinah, di bawah. Perjalanan darat di masa silam antara Syam dengan Madinah butuh waktu 1 bulan. Baik. Sekarang kita lihat di sini ya. Lalu saya pulang ke Madinah fi akhir syahr, di akhir bulan. Setelah tiba di Madinah, Ibnu Abbas bertanya kepadaku. Lalu beliau menyinggung tentang masalah hilal. Faqala, Ibnu Abbas bertanya, "Mata ra'aitumul hilal?" Kapan kamu melihat hilal? Maka beliau menjawab, "Aku melihat di malam Jumat." Bilal, kemudian Ibnu Abbas bertanya lagi, "Anta ra'aitahu?" Betul kamu melihat hilal di malam Jumat? Faqultu na'am. Betul. Dan masyarakat juga melihat hilal di malam Jumat, maka mereka berpuasa dan Muawiyah sebagai khalifah juga berpuasa. Ketika itu Muawiyah sebagai penguasa Syam. Penguasa kaum muslimin. Bukan Syam ya. Penguasa kaum muslimin. Tapi ibu kotanya di Syam. Faqala, lalu Ibn Abbas mengatakan, lakinna ro'ayna laylatas sabt. Kami yang ada di Madinah, lihat hilalnya di malam Sabtu. Terjadi perbedaan melihat hilal. Yang di Syam di malam Jumat, yang di Madinah di malam Sabtu. Fala nazalu nasum, maka kami pun terus berpuasa sampai kami genapkan jadi 30 hari atau sampai kami melihat hilal. Sehingga puasa di mana? Madinah 30 hari. Fakultu, maka Quraisy bertanya, "Fala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi? Kenapa kalian tidak ngikuti Muawiyah ru'yah dan puasanya Muawiyah? Puasanya di hari Jumat, kalian puasa di hari Sabtu, selisih sehari." Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "La, enggak. Hakadha amarana Rasulullah SAW. Seperti inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW." Baik, coba. Syam dengan Madinah komunikasinya pakai apa? Ngirim surat, Pak. Selisih sehari. Perjalanan berapa? Satu bulan. Kira-kira, kalau di Mekah wukuf, di Syam belum wukuf, belum tahu kalau itu tanggal 9, kalau itu hari wukuf, kira-kira gimana? Di Mekah wukuf. Di Syam, tidak tahu kalau di Mekah wukuf. Gimana cara orang Syam untuk berpuasa di hari Arafah? Jika disyaratkan harus bertepatan dengan orang wukuf. Tidak bisa. Bisanya hanya mengacu pada hilal. Oh, di Syam hilalnya terbit tanggal ini atau hari ini, berarti nanti 9 hari mereka puasa Arafah. Meskipun mereka tidak tahu apakah di Arafah itu ada orang wukuf atau tidak. Nah, itulah prinsip yang perlu dipahami. Dan tidak mungkin Islam hanya berlaku bagi orang yang hidup di zaman modern. Terus di zaman masa silam gimana? Oh, mereka tidak bisa puasa Arafah gara-gara ini. Ini pendapat yang jadinya gagal menjelaskan kasus demikian. Jadi kalau kita mensyaratkan puasa Arafah harus bertepatan dengan orang wukuf di Arafah, pendapat ini akan gagal dalam menjelaskan kasus di masa silam ketika alat komunikasi tidak secepat sekarang. Lalu terjadi perbedaan. Yang ini hilalnya terbit hari Sabtu, yang ini hilalnya terbit hari Jumat sekarang. Coba gimana? Infonya gimana? Selisih 9 hari bisa? Tidak bisa. Maka ya ta'iyan. Sehingga ini mengharuskan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan masing-masing mengikuti sesuai dengan posisi. Dan ini yang difatwakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ketika beliau ditanya, apabila terjadi perbedaan hari Arafah sebagai turunan dari perbedaan tempat yang mukhtalifah, perbedaan posisi tempat yang berbeda-beda, yang beragam, ya, terkait terbitnya hilal. Apakah kita berpuasa dengan mengikuti ru'yah di masing-masing negara, ataukah kita berpuasa mengikuti ru'yah yang ada di Haramain, yang ada di Mekah dan Madinah? Fa'ajaba fadilatuhu, maka Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, hadza yabni ala ikhtilafi ahli al-ilmi, pendapat ini, perbedaan pendapat ini, yubna, ya, dibangun di atas atau turunan dari perbedaan para ulama terkait hilal. Apakah hilal itu satu untuk seluruh dunia, ataukah boleh berbeda sesuai dengan perbedaan terbitnya hilal? Wassawa, pendapat yang benar adalah boleh berbeda sesuai dengan perbedaan terbitnya hilal. Sehingga kalau hilal sudah terlihat di Mekah dan di hari itu adalah hari 9, waru'yatu fi baladin akhar qabla Makkah biyaumin, sementara di negeri yang lain sebelum Mekah, maka hari Arafah menurut mereka yang berada di luar Mekah, misalnya di Mesir atau mana, bisa jadi adalah bertepatan dengan tanggal 10, ya, ketika berada di Mekah. Nah, sehingga di posisi ini, kata beliau, ya menyesuaikan sendiri-sendiri. Di Mesir hari apa? Hari Arafahnya, tanggal 9 Dzulhijjahnya. Di Saudi tanggal 9 Dzulhijjahnya hari apa? Di negara yang lain nanti hari apa? Bisa beda-beda. Ya, karena ini berkaitan dengan perbedaan terbitnya bulan. Wallahu a'lam. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Dan alasan yang lain adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Arafah itu sejak beliau di Mekah. Beliau rutin. Baik, pada waktu beliau puasa Arafah, apakah di Arafah ada orang wukuf? Lalu beliau di Madinah, puasa Arafah juga. Dari awal-awal beliau di Madinah. Apakah di Arafah sudah ada wukuf? Hajinya Abu Bakar tanggal 9, tahun 9 Dzulhijjah. Hajinya Rasulullah SAW tahun 10 Dzulhijjah. Tapi kan ada orang musyrikin yang haji, Pak, ketika itu. Betul. Ada orang musyrikin yang haji. Sehingga saat mereka berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang merupakan puasa Arafah, ketika itu yang wukuf musyrikin. Jika orang musyrikin wukuf, ya. Tapi saya tidak tahu apakah hajinya orang musyrikin wukuf atau tidak. Ya. Namun ketika itu tidak ada kaum muslimin yang sedang wukuf. Di saat Nabi SAW puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga tidak ada kegiatan kaum muslimin yang wukuf di Arafah di tanggal itu. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.